Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamasaka bisunnati ila midin. Pemirsa dan pendengar serta para ikhwan akhawat serta daurah idaman 2 membahas kitab Fikhul Muyassar, ringkasan fikih Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para ikhwan dari komunitas BSI. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala hal-hal yang membahayakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembali di malam hari ini kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Mu'amalah, yang membahas kitab Mu'amalah. Ini adalah masuk bab yang ke-6 pada malam ini insyaAllah, berbicara tentang as-sulh, yaitu perdamaian atau mencari solusi dalam bentuk kesepakatan. Tak lupa pula di awal majlis ini kita menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, para ikhwan dan akhwat semua, agar terbiasa selalu mengisi waktu-waktunya untuk memperbanyak mengucapkan selawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqamah dan berjalan di atas sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Baiklah para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang as-sulhu artinya adalah, yang pertama, masalah pertama, arti atau maknanya adalah dan dalil-dalil syarak. Baik, kita ulangi. As-sulhu secara bahasa adalah, itu berarti mencari kesepakatan at-taufiq, ya, mencari kesesuaian, ya, atau disebut juga qatu'ul munaza'ah, menyelesaikan perselisihan dengan kesepakatan tertentu, ya. Kan sebelumnya kita sudah membahas banyak bentuk-bentuk transaksi, ya, ada wakalah, ya, kemudian ada lagi apa, juga ada al-musaqa, al-muzara'ah, wal-wadi'ah, ya, kemudian asyuf'ah, wal-jiwar, banyak sekali, ya, yang telah kita bahas sebelumnya, al-ijaro, ya, berbagai bab mu'amalah, asyirka, ya, berbagai pembahasan. Nah, bila dalam transaksi-transaksi itu ada hal yang tidak ditemukan solusi, terjadi perselisihan, kecekcokan, ya, pertengkaran. Nah, untuk mencarikan solusi itu, nah, disebutkan as-sulhu namanya. Mendamaikan dua pihak yang lagi sedang berseteru, yang lagi sedang berselisih, yang lagi sedang bertengkar. Nah, at-taufiqu mencocokkan keduanya kembali, ya, mempersatukan mereka kembali. Baik. Dalam definisi syarak menurut ulama fuqaha, fuqaha itu ahli fikih hukum al-ahkam, hukum fikih, ya. Itu al-aqdu alladhi yuqta'u bihi khusumatul mutakhasimain. Atau yuqta'u bihi khusumatul mutakhasimain. Perjanjian yang dibuat untuk memutuskan dua persoalan, dua orang yang sedang berselisih, ya, untuk mendamaikanlah, itu bahasa kitanya. Perjanjian dibuat untuk mendamaikan dua orang yang sedang lagi berselisih, yang lagi sedang bertengkar, yang lagi sedang berkelahi, ya. Maka dibuat kesepakatan untuk menemukan solusi agar kembali bersaudara, kembali bersatu, kembali bersama. Nah, kembali berbaikan dua orang ini. Pahalanya sangat besar ya, mendamaikan. Maka kita lihat nanti ayat Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang memotivasi ya untuk mendamaikan dua orang Muslim yang lagi sedang berselisih. Ataupun perdamaian-perdamaian itu juga banyak, nanti akan dijelaskan bentuk-bentuknya. Tapi menjadi pendamai itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi kita tahu ya, sebelumnya kita pernah bicara masalah gharim, orang yang berhutang. Tapi dia berhutang bukan karena untuk kebutuhan pribadinya. Dia berhutang untuk menjamin ada persoalan yang sedang berselisih antara kabilah dan kabilah, suku dengan suku, atau partai atau suatu komunitas dengan komunitas, ya, sedang lagi berseteru dalam suatu perurusan. Malah dia memberikan bagian tertentu dari harta umpamanya demi untuk salah satu pihak mau berdamai, ya gitu. Sehingga dia harus berutang untuk menimbulkan perdamaian tadi, tercipta perdamaian tadi. Ini suatu akhlak yang mulia ya, dipuji dalam Islam. Barangkali di masa sekarang mungkin agak aneh mungkin ya, atau kita lihat jarang ya. Nah, mestinya menjadi penengah itu hal yang mulia. Tapi penengah itu bukan bersebelah ya, mendengar dengan telinga sebelah, dengan melihat dengan mata sebelah, tidak. Betul-betul pertama memiliki keilmuan yang dalam dalam urusan agama tentunya, juga memiliki urusan yang dalam tentang persoalan yang sedang diperselisihkan itu. Jika masalah ekonomi, dia harus mengerti tentang hukum-hukum ekonomi. Jika masalah politik, dia harus mengerti persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan politik. Nah, kan tidak pernah reda ya. Kalau kita lihat di negara kita, hampir ya, tidak pernah reda, ada saja yang dipertengkarkan. Apalagi antara partai politik gitu ya, antara tokoh-tokoh partai politik. Ada saja masalah yang tidak pernah putus-putus mereka bicarakan. Walaupun negara ini sedang dirundung oleh banyak masalah, justru mereka bukan bersama-sama mencari solusi, tapi mereka justru sukanya membuat kegaduhan-kegaduhan-kegaduhan. Yang hal-hal yang tidak penting dibuat menjadi masalah. Nah itu contohnya. Ya baru-baru ini terjadi kisruh dalam satu partai yang tidak penting sebetulnya. Diganggu-ganggu hal-hal yang membuat masalah baru, tercurahnya perhatian masyarakat kepada hal yang tidak penting dan segala macamnya. Ini. Jadi hendaknya harus ada solusi-solusi. Melihat bermasalah-masalah, baik suasana politik. Ya. Kita lihat media sosial saling menjatuhkan, saling memfitnah, ya adanya apa namanya istilahnya buzzer-buzzer. Ini suatu pekerjaan yang keji sekali sebetulnya. Demi untuk membela seseorang, lalu kita menghina orang lain, menjatuhkan, membongkar-bongkar, bahkan yang tidak salah menjadi salah, ini suatu hal tindakan yang tidak etis lagi. Kalau menurut ya pandangan kacamata sebagai kepribadian bangsa, ini sudah itu akhlak yang tidak baik. Para pendahulu pendiri bangsa ini, karena kita masih dalam suasana ya kemerdekaan ya, memperingati hari kemerdekaan suatu hari nasional ini, hendaknya kita kembalilah ya, sebenarnya para pejuang dulu berjuang bukan untuk keluarga mereka, bukan untuk diri mereka, bukan untuk kelompok mereka, tapi memang bagaimana mereka wariskan bangsa ini kepada generasi agar mereka hidup bebas dari penjajahan, dapat berpikir jernih ya, dapat menentukan nasib ya, diri mereka sendiri, sebenarnya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45 ya. Nah ini sebetulnya, tapi kadang-kadang saat sekarang ini kadang-kadang suatu hal yang sudah jelas salah, masih ada saja penjilat-penjilat, pembela-pembela yang tetap ngotot dengan, walau dengan sangat tidak masuk akal pembelaan itu, walaupun sangat memalukan, yang tidak logis sekali-kali ya. Bahkan persoalan itu tidak mungkin keluar dari ungkapan orang-orang yang bergelar doktor, pendidikan tinggi, suatu alasan-alasan yang dibuat-buat ya. Ini suatu hal yang perlu dicarikan solusi. Hendaknya berhenti dari saling ingin menjatuhkan, saling ingin cari muka di depan rakyat gitu ya. Nah, hendaknya ini harus diperbaiki. Harus ada orang yang menengahi ini. Harus ada orang yang mendamaikan. Harus dicari solusi. Biar anak bangsa ini, kekuatan mereka bisa disatu padukan. Yang hebat di bidang ekonomi, yang bidang keamanan, yang bidang pertanian. Mereka sama-sama ingin mengangkat derajat kehidupan bangsa mereka. Bukan saling bersaing demi mendapat kedudukan. Masa jabatan 5 tahun, 10 tahun selesai. Setelah itu tersangkut korupsi, kasus-kasus bermacam kasus, ya, sehingga masa-masa ketika dia mendapat kedudukan hanya untuk memperkaya kelompok diri dan koleganya. Ini satu hal akhlak yang perlu diperbaiki. Nah, yaitu adanya mendamaikan. Nah, ini dalam Islam itu akhlak sangat mulia, itulah mendamaikan. Bukan menyiramkan api ke dalam bensin, semakin memanas-manasi. Karena juga ada unsur-unsur di sana yang sengaja memanas-manasi suasana, gitu ya. Nah, ini yang memanas-manasi ini disebut dengan kalau atau dengan sifat mengadu domba ini disebut dalam istilah agama adalah sebagai apa namanya qattatun au namamun. Orang pengadu domba itu namam namanya. Kata Rasulullah tidak masuk surga orang yang namam itu. Begitu berat ancam bagi orang yang mengadu domba sama manusia. Ya, baik. Ini sikap yang perlu dihidupkan sebetulnya, yang perlu diingatkan. Menjadi pendamai. Menjadi orang-orang yang bisa mendinginkan suasana. Negara kita punya sejarah yang bagus dalam hal ini. Termasuk bagaimana negara kita mendamaikan daerah-daerah yang berkonflik. Seperti Muslim Moro dengan penguasa Filipina, ya, dan beberapa hal lainnya mungkin bisa sebetulnya kita sebagai juru damai itu sangat baik dan itu tindakan sangat mulia. Nah, maka oleh sebab itu sehingga sebagai seorang tua, sebagai seorang kakak, sebagai seorang apa namanya bibi, ya, harus punya solusi memiliki peran ini. Karena ada orang sekarang ini di tengah masyarakat maunya tidak ikut campur urusan. Nah, itu alasannya gitu. Tidak mau ikut campur urusan. Itu urusan kita. Nah, tapi kalau kita merasa punya kemampuan untuk mendamaikan, ya. Tapi beda antara orang ikut campur juga. Ada juga orang kadang-kadang ikut campur dia semakin runyam masalahnya. Betul-betul tujuannya ikhlas pertama dulu. Ya. Tidak ada unsur-unsur keperpihakan kepada salah satu pihak, tapi ingin memberikan solusi untuk kedua-duanya untuk menjadi kembali saling bersaudara, saling mengasihi, saling menyayangi. Baik. Ini akhlak yang perlu dibangun dan di dalam rumah tangga perlu dicontohkan kepada anak-anak hal seperti ini. Menjadi pendamai. Ya, menjadi pendamai antara adik kakak dia. Ya, bukan seperti anak SD berkelahi, ya, wah, ayo pukul, saling pukul, malah semakin jadi kelahiannya, ya kan? Nah, ini kadang-kadang sikap yang perlu kita tanamkan kepada kepribadian anak bangsa, yaitu menjadi juru damai, bukan menjadi juru pemicu kekacauan. Baik. Dalil-dalilnya adalah tentang disyariatkannya menjadi juru damai ini. Dalilnya tunjukkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dari Al-Quran, wasulhu khair, berdamai itu lebih baik. Ya, baik antara suami istri, antara adik dan kakak, menantu dengan mertua, ya, dan seterusnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatan minal mu'minin qatatalu fa'slihu bainahuma. Jika dua golongan dari kaum mukmin itu saling berperang, maka damaikan antara keduanya. Bahkan sampai harus mengambil sikap tegas. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu kelompok tetap tidak mau berdamai, ngotot ingin membuat kekacauan, tidak mau diberi solusi-solusi, fa in baghat, jika melakukan melampaui batas salah satu kelompok itu, maka boleh diberi sikap tegas, boleh diperangi kelompok yang berbuat zalim terhadap saudaranya itu. Jadi kadang-kadang perlu juga sikap sehingga Allah faqatilul lati tabghi. Jika kalau sampai harus mengangkat pedang untuk terjadi perdamaian dua kelompok yang berselisih ini, ya harus ditekan yang membandel itu Allah bolehkan sampai begitu pentingnya untuk tegaknya perdamaian. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi kathirin min najwahum Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik mereka itu. Illa man amara bisakatin au ma'rufin au islahin bainas. Kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah, berbuat ma'ruf, atau mendamaikan antara manusia. Nah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Orang yang bekerja mendamaikan, yang menyuruh bersedekah dan membuat ma'ruf itu, siapa yang melakukan hal itu, kata Allah, tujuannya mencari keridhaan Allah, ibtigha'a mardhatillah, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawfa ya'tihi, fasawfa nu'tihi, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah janjikan kami akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar, yang sangat agung. Ajran 'azima, itu besarnya pahala menjadi juru damai, ya. Dari sunnah Rasul, dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sulhu jaizun bainal muslimin." Ya. Bahwa berdamai di antara itu sangat boleh dalam antara kaum muslimin, illa sulhan, kecuali perdamaian ahalla haraman, yang menimbulkan buat haram. Kita damai sajalah, ya, seperti damai pemain dalam bersaling ridho dan berbuat dosa itu tidak boleh. Kalau perdamaian itu menghalalkan yang haram, tidak boleh, atau mengharamkan yang halal juga tidak boleh. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqum bi islahi bainan nas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mendamaikan, ya, antar semua manusia. Ingat, ada nama Yaumul Fajr. Yaum di mana ketika Ka'bah kebanjiran itu runtuh, sebagian bangunan Ka'bah itu, atau Quraisy ingin membangun kembali merehab bangunan Ka'bah. Lalu mereka mencongkel Hajar Aswad, menaruh satu tempat. Nah, ketika saat mau meletakkan Hajar Aswad itu, kan Hajar Aswad ini suatu yang mulia menurut mereka. Orang kafir Quraisy saling berebut, suku-suku Quraisy saling berebut. Suku Quraisy saling berebut, ya. Kada yaqtatilu, hampir saja mereka terjadi saling bunuh-membunuh. Lalu di antara mereka membuat keputusan, sekarang untuk memutuskan masalah ini adalah siapa yang pertama masuk dari pintu Ka'bah, dari pintu masjid ini, dia yang akan memberikan keputusan antara kita. Kita ridho dan hukumnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW yang hadir. Lalu Rasulullah SAW, bagaimana kebijakan Rasulullah SAW, meminta sepotong kain. Ya, sepotong kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya Rasulullah SAW. Kemudian setiap suku tadi memegang pinggiran sudut kain tadi semua supaya mengangkatnya sama-sama. Jadi karena mereka kan merasa mulia, ingin mendapat rasa mulia dari yang lainnya, ingin sendiri gitu. Nah, ini juga keegoan untuk berdamai itu, kalau egonya sama-sama tinggi, ingin lebih, tidak mau saling gitu maksudnya. Tidak mau saling, ini yang susah. Nah, ketika itu Rasul mengajarkan kepada orang kafir Quraisy. Nah, disitulah orang kafir Quraisy sangat simpatik kepada Rasulullah SAW, begitu cerdasnya beliau memberikan keputusan yang hampir saja pertumpahnya darah di, ya, di keliling Ka'bah. Orang kafir Quraisy saling berebut, suku-suku Arab itu ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya asli. Nah, mereka ketika itu hampir saja saling bunuh-membunuh. Lalu Allah mendatangkan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW datang, masuk. Mereka sepakat yang akan memberikan keputusan adalah orang pertama masuk ke masjid itu. Akhirnya Rasulullah SAW yang datang. Maka Rasulullah SAW memberikan kebijakan. Dipanggil, disuruh ngambil sepotong kain gitu, ya. Nah, yang lebar. Ditaruhlah batu di atasnya, Hajar Aswad itu. Lalu masing-masing memegang, membawa Hajar Aswad. Ya, pinggir kain itu dibawa sama-sama. Enak. Ya, subhanallah. Itu, maka dari masih mudanya Rasulullah SAW memberikan contoh. Dari situlah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah itu sangat kagum dengan kepribadian Rasulullah SAW. Mendamaikan antara mereka. Waqad jama'atil ummah 'ala mashatis sulh bainan nas biqasdi ridallah. Sungguh telah sepakat umat ini tentang disyariatkannya mendamaikan antara manusia dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Tsumma ridal mutakhasimain. Kemudian keridhaan dari dua orang yang sedang berselisih. Dan dia tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah, ikhlas. Ya. Keikhlasan yang penting juga. Ya, insyaallah dengan modal keikhlasan itu, Allah pun akan berikan keberkahan dari kebijakan yang dia ambil, sehingga kedua belah pihak tadi merasa tenteram dengan keputusan, merasa lega dengan keputusan yang dia buat. Nah, ini yang perlu kita jaga, ya. Keikhlasan ketika mendamaikan itu, apa tujuan kita? Ya. Kemudian juga membuat kedua belah pihak menjadi redha, rela menerima keputusan itu. Maka tentang disyariatkannya menjadi juru damai itu ada dalil Al-Qur'an Sunnah dan ijma'. Nah. Masalah yang kedua adalah anwa' sulhi al-amah. Jadi bentuk perdamaian yang secara umum itu ada berapa? Ya. Mendamaikan antara manusia itu ada macam-macam bentuknya. Yang pertama, mendamaikan antara suami istri. Idza khifa syiqaqu bainihima. Bila keduanya dikhawatirkan akan terjadi pertengkaran, perselisihan atau perceraian. Nah, maka didamaikan oleh dua orang, ya, dua orang didamaikan oleh seorang yang bijak. Nah, ini juga sedikit pengalaman-pengalaman ya, mencarikan solusi ketika suami istri itu ada saling menyalahkan. Juru damai jangan mendengar dengan curhatan seorang perempuan saja. Kadang-kadang sebagian ustaz-ustaz yang kurang mengerti, ya, baper dengan penjelasan-penjelasan akhwat kadang-kadang. Ya, harusnya tidak demikian. Kita harus juga mendengar dari suaminya. Apa penjelasannya, bagaimana kronologinya, segala macam. Ya, maka saya secara pribadi, kalau ada orang-orang yang akan bicara tentang keluarganya, dia harap kedua-duanya harus saling berbicara. Tidak dengar dari salah satu pihak saja. Ya, karena pengakuannya si A begini, begini, begini. Tahu-tahu itu semuanya kesalahpahaman saja, tidak berlebihan. Nah, itu kadang-kadang. Ya. Jadi kalau tadi mendamaikan suami istri itu pahala yang besar, dan begitu besarnya juga dosa orang yang menyebabkan bercerai-berainya rumah tangga orang lain, rusaknya rumah tangga orang lain, gara-gara tidak bijak di dalam, apalagi menjadi provokasi untuk terjadinya kekacauan dalam rumah tangga orang lain. Ini bahaya sekali. Ya. Dan kita kasihan kadang-kadang, yang hal-hal seperti ini bukan terjadi di lingkungan-lingkungan yang jauh dari ilmu. Justru kita dapatkan di tengah-tengah lingkungan yang sudah ya, banyak penuntut ilmu di situ. Ya. Nah, tetapi justru dalam kenyataan, sebagian yang berbuat sesuai, tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi, mendamaikan antara suami istri yang cemaskan mereka akan bercerai atau berselisih. Wa khiftum syiqaqa bainihima fabahthu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Nah, caranya di sini Allah sebutkan, jika kalian mengkhawatirkan perselisihan di antara keduanya atau perceraian antara keduanya, maka kirimlah hakim, juru damai dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Nah, ini peran yang penting itu. Peran yang penting dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Itu perannya harus dimainkan di situ. Baik sebagai seorang kakak, ya, harus di situ. Ya, tentu ya harus memiliki pengalaman dan ilmu lah. Ya. Maka tidak, maka Allah SWT, yurida islahi yuwafiqila bainahuma. Jika keduanya ingin berdamai, maka Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Awkhafat i'radu, atau seorang istri cemaskan suaminya akan meninggalkannya atau menceraikannya. Tarfa'uhu anha wa adam ragwatihi fi. Tarfa'uhu anha wa adam ragwatihi fiha. Ya, dia tidak lagi menginginkan sang istri itu, suaminya tidak suka kepada dia. Bagaimana seorang istri harus mendamaikan ini? Maka seperti dia yang terjadi saudah istri Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW ini sudah terlalu tua, ya, akhirnya Rasulullah SAW berencana untuk menceraikan saudah. Akhirnya saudah mencari cara yang tepat, yaitu menghadiahkan hari-harinya kepada Aisyah Ru'anha. Baik. Wa in ra'atun khafat, firman Allah SWT menyebutkan, wa in ra'atun khafat ba'liha, jika seorang wanita, istri takut terhadap suaminya, nusyuzan, ya, kebangkangan atau iradan, berpalingnya suami tadi, pala junah alaihima, tidaklah ada kesalahan di atas keduanya, jika keduanya mau berdamai. Aisyubiha bainahuma sulha. Wasulhu khair, damai itu lebih baik. Nah, maka kadang-kadang berdamai. Bisa seorang suami demi keredaan istrinya, dia beri hadiah, ya, untuk umpamanya ketenangan istrinya. Itu cara-cara untuk berdamai. Ya. Nah, kemudian, ya, atau seorang istri juga mencari solusi-solusi, ya, walaupun mengalah di sebagian haknya demi untuk tetap terjaganya rumah tangganya. Kemudian yang kedua bentuknya, as-sulhu baina ta'ifataini mutaqatilataini. Dua kelompok yang sedang berperang, menamakan dua kelompok yang sedang berperang dari kaum muslimin, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi, Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok dari kaum mukminin itu saling berperang, maka damaikan antara keduanya. Ini perintah, fa aslihu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wajib didamaikan. Baik. Bahkan tadi kita sebutkan walau untuk berdamai itu akan membawa risiko yang berat. Harus memerangi kelompok yang membandel, kelompok yang ingkar, tidak mau berdamai. Yang ketiga, sulhu bainal muslimin wal kufar mutaharibaini. Nah, perdamaian antara kaum muslimin dan orang kafir yang sedang berperang. Ini juga ada perdamaian seperti itu. Ya, ada perdamaian-perdamaian. Kesepakatan-kesepakatan. Di antara sebagainya yang terkenal dalam Islam, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah selama sekian tahun antara kafir Quraisy dan Rasulullah SAW tidak terjadi peperangan apa-apa. Ya, akhirnya dibuatlah koalisi. Ya, ada Bani Khuza'ah, ada Bani Bakr. Nah, Bani Khuza'ah dan Bakr ini masa jahiliyah selalu terjadi kericuan antara mereka. Bani Khuza'ah ini masuk kepada koalisinya kaum muslimin. Tapi mereka masih musyrik. Gitu. Nah, dan Bani Bakr masuk kepada koalisinya orang kafir Quraisy. Nah, terjadinya Fathu Makkah karena orang kafir Quraisy ya tidak komitmen dengan kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Itu salah satu sebabnya terjadi Fathu Makkah. Baik. Perdamaian. Jadi Islam itu suka damai ya. Wa in janah silni fajnah lah. Jika mereka ingin damai maka damai. Baca, ambil, coba berdamai dengan mereka. Islam bukan berarti tidak cinta damai. Bahkan namanya sendiri Islam. Bagian dari makna Islam itu kan di antara kedamaian, ya, di antara Islam itu artinya assalam, ya, itu kedamaian. Yang keempat adalah aslu baina mutakhasimai fi ghairil mal, ya, berdamaikan antara dua kelompok yang berselisih bukan dalam masalah harta, ya, jadi masalah kedudukan, jabatan, semacam, ya, bukan masalah harta. Yang kelima adalah berdamaikan dua orang yang sedang berselisih dalam masalah harta, ya, warisankah atau berbagai perkara lah, batas tanah sudah maksudnya. Nah, yang dimaksud dalam pembahasan fikih adalah mendamaikan dua orang yang berselisih dalam urusan harta di sini. Ini yang menjadi pembahasan fikih di sini. Adapun masalah berdamai antara kaum muslimin dan orang kafir itu ada bab tersendiri disebut nanti kalau dalam hukum sekarang hukum internasional namanya kan ada perdamaian gitu dengan negara lain, gimana? Itu ada juga pembahasannya dalam fikih Islam. Disebut dengan siasat syariah ya, siasat syariah. Taib. Taib. Ini yang dibahas di sini ya. Dan mendamaikan dua orang yang berselisih dalam urusan harta ada dua bentuk. Ada dua bentuk juga. As-sulhu ma'al iqrar. Nah, as-sulhu ma'al iqrar. Berdamai dengan adanya pengakuan. Nah, apa maksudnya ini? Bersamaan dengan adanya pengakuan. As-sulhu ma'al iqrar. Yang kedua, al-su'uhu. Ya, itu yang kedua, masalah yang kedua macamnya ini as-sulhu ma'al ingkar. Nah, berdamai tapi bersamaan ada pengingkaran. Nah, ini akan ada contohnya nanti. Contoh as-sulhu ma'al iqrar itu adalah perdamaian yang dibarengi dengan ada pengakuan, ada dua bentuk. Pertama, sulhu ibra. Sulhu ibra itu adalah pembebasan, tak usah mengalah istilahnya. Yaitu berdamai dalam jinsil haq muqirri bihi. Salah satu jenis kebenaran yang diakui dengannya. Contohnya dia mengakui ya Rasidul kayyukirra Rasidun di akhir ya, orang yang berakal mengakui bagi yang lainnya bidainin au ainin. Oh ini apa namanya? Harta benda atau hutang. Nah, pengakuan bagi seseorang. Kemudian summa yuskitu anhu al-muqarralahu ba'dul ain aw dain. Nah, jadi tujuannya dia ngakui saya punya utang. Saya memang barang itu saya yang pinjam atau saya yang merusaknya. Nah, atau pokoknya mencari damailah. Oh, saya yang memecahkannya, saya mengambilnya. Nah. Kemudian yang pemilik barang tadi ingin memberikan untuk tidak menuntut semua hartanya yang dirusak itu atau membayar semuanya. Ya. Hanya semua itu dia gugurkan sebagian. Artinya dia tidak minta penuh. Supaya damai dah. Wa khudul baki dan sisanya diambil. Nah, itu maksudnya. Jadi bisa berdamai juga dalam bentuk hutang piutang. ya, atau hal lainnya. Bahwa ibra'u an ba'diddain, yaitu membebaskan sebagian dari hutang dengan cara berdamai. Ya, membebaskan hutang semuanya. Ya. Atau kalau orang yang mempunyai hutang, kalau dia bebaskan itu sedekah bagi dia, ya. Wa hadza jaizun bi syarti an yakuna sahibul haqqi mimma yasihhu tabarru'uhu. Dan ini boleh berdamai seperti ini dengan syarat orang yang memiliki hak, mempunyai wewenang hak tadi, ya, sah diterima transaksinya atau tindakannya itu dibenarkan secara hukum. Wa la yakuna masyatan fil iqrar, bukan menjadi syarat dalam pengakuannya. Jadi apa maksudnya di sini? Pokoknya dia, kalau kamu mau ngaku, saya bebaskan kamu sekian, pokoknya. Kalau tidak, tidak. Atau contohnya sudah disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab Mulakhas Fiqih juga beliau contohkan hal yang mirip seperti itu. Ya, dijadikan sebagai syarat, ya, agar utang itu dibayar. Maksudnya di sini, Allah yakuna masyurutan fil iqrar. Jadi kalau di sini dia itu dia tidak menjadi syarat dalam untuk supaya dia mau mengakui hal yang dia beban kepada orang tersebut. Nah, kalau ini suluhul mu'awadah, kalau tadi suluhul ibra dibebaskan sebagian haknya, dibebaskan, ya. Sudahlah, saya tanazul aja dia sebagian. Seseorang nabrak tabrak mobil harus diganti sekian puluh juta. Udah damai aja dah, kamu bayar separuh aja dari harga itu. Nah itu, kan banyak itu. Ya, yang sering damai-damai ini kan kecelakaan-kecelakaan di lalu lintas. Nah itu maksudnya di sini. Ya. Ya. Kemudian, ya. Yang kedua adalah suluh mu'awadah. Nah ini ada tebusan. Kalau tadi dibebas, kalau ini menebus. Ya. Kalau ini orang pihak yang tertentu, pokoknya udah. Saya bayar segini saja, bebaskan saya dari tuntutan yang lainnya, gitu umpamanya. Kalau yang pertama tadi, udah kamu tidak usah bayar semua, bayar sekian saja, kamu bebas dari tuntutan yang lainnya. Jadi kalau dari ini apa namanya, pola bentuk saling memberikan toleransi aja ini, saling membebaskan haknya saja ya, tapi tidak semua. Yaitu sulmadi yusalih anil haqi mukir ribihi bighayri jinsihi. Nah, kalau yang mu'awadah ini, dia bayar dengan bukan jenis yang tadi ya, menjadi dalam masalah sedang diperselisihkan. Contohnya, rumah dibayar dengan hutang, dengan uang oleh dia. Maka ini disukup, hukumnya hukum mabi, seperti jual beli. Gitu. Kama lau etara fara ubedain wa'ain. Sebenarnya orang, ya, dia, ya, kalau saya punya hutang atau saya yang merusak barangmu itu, kemudian tasalaha ala akhdhil 'iwad. Nah, kalau begitu kamu bayar ganti bighayri jinsi, tapi bukan sesuai dengan barang yang dirusak tadi. Nah, kalau ibra ini kayaknya adalah jenisnya sama. Kalau yang mu'awadhah jenis yang penebusannya beda. Maka hukum seperti ini kata penyusun kitab ya, Fikmul Yasar adalah hukumnya seperti hukum jual beli. Ya. Tapi kalau wa in waqa'a la manfa'atin fa hukmu hukmul ijarah. Kalau terjadi dalam bentuk manfaat, pembayaran tadi dalam bentuk manfaat saja, maka itu seperti sewa gitu. Baik. Contoh umpamanya kamu pakai aja dulu ketika dia umpamanya merusak milik orang lain atau dia apa namanya ini contohnya tadi kalau uang ya atau benda atau sesuatu yang dipecahkan oleh dia atau sesuatu yang bisa diambil manfaatnya ya maka dia mengganti dengan uang atau dimanfaat. Dan uang atau manfaat, ya, memberikan ganti dengan uang bukan barang yang tadi dirusak oleh dia, tapi dengan uang maka itu seperti jual beli atau manfaat dalam bentuk memberikan manfaat kepada orang yang dirusak oleh dia tadi, umpamanya sampai mobilmu siap di bengkel, bawa aja mobil saya ini dulu, Nah, itu manfaat kan? Nanti mobilnya kan dikembalikan lagi. Nah, ini yang atau ijaro, seperti ijaro gitu. Yang ke mantu yang kedua asulhu malingkar. Ini pengingkaran. Malingkar orangnya yaitu contohnya bahwa seseorang ayyada syakhsun ala akhir, seseorang mengatakan dia punya piutang di atas orang lain atau benda sesuatu dari orang lain. Ya. Itu dalam tanggung jawabnya. Dia harus punya hutang, seseorang menuduh orang lain, orang itu punya hutang. Kalau yang tadi ikrar tadi adalah dia mengakui. Dia mengakui kasus itu memang dia yang lakunya dan dia memang bertanggung jawab. Namun untuk cepat-cepat clear masalah itu, dia pemilik hak memberikan keringanan, nah, tidak menuntutnya. Kemudian yang ingkar ini orang yang itu tidak mau dia memiliki. Ya, saya tidak pernah mengambil hartamu, saya tidak pinjam rusak hartamu, dan saya tidak pernah mengganggu hartamu, umpamanya. Bayang kirun mudda alaihi, orang yang dituduh itu tidak mau mengakui. Atau dia diam. Wawwa yajhal al-mudda'a bihi. Tapi barang yang dituduhkan itu dia tidak mengetahui berapa ukurannya. Ya. Suma yusalih mudda'i ala adakwahu bimalil halin umma ajil. Kemudian, ya, dia berikan saja perdamaian kepada orang yang menuduhnya itu, ya, uang kontan atau uang dibayar tunda, begitu. Faisal sulhu fi hadhil hala, maka dalam kondisi ini perdamaian seperti ini dibolehkan. Idza kana al-munkir mu'taqidan butlan dakwah. Bila yang mengingkari itu tidak mau mengakui bahwa kebatilan apa yang dituduh kepadanya. Ya. Tapi daripada ribut, dia tetap bayar saja. Gitu maksudnya. Jadi daripada ribut, sudahlah. Dia tidak mengakui dia yang salah. Tapi dia mengalah saja, tidak mau ribut. Nah, itu maksudnya. Jadi seseorang dituduh melakukan kesalahan, merusak benda, atau mengambil barang, atau sesuatu yang dituduh kepada dia. Tapi dia tidak mengetahui, tidak pernah, saya tidak mengakui, yang dituduh tidak mengakui. Maka daripada ribut saja, daripada bawa ke hakim, ke polisi, semacam, sudah dibayar saja, faya difa'al mal, dia beri uang atau harta, dapat anil khusuma nafsi, dia menghindar dari para masalah terhadap dirinya. Dia tidak mengakui itu betul dia yang melakukan, tapi dia, demi dia, supaya dia tidak dipermasalahkan dan banyak urusan lah, bahasa orangnya, dia ada, bayar aja ada. Ya, waftidaan liyamini, ya, untuk dia dari mengganti sumpahnya, wa mudda'i ya'taqid sihhat ad-da'wah. Sedangkan orang yang menuduh dia yakin juga. Ya ini yakin tidak melakukan, ya ini yakin melakukan. Nah, menuduh orang tadi. Maka dia mengambil harta dari orang yang dituduh tadi yang tidak mau mengakui sebagai ganti daripada haknya. Nah, ini namanya ingkar. Karena yang dituduh tadi tidak mau mengakui. Kalau ya ikrar, dia mengakui. Tapi untuk supaya berdamai, ya kalau contohnya umpamanya yang diram masalah lalu lintas, ya, kamu yang salah tadi, bukan saya yang salah, kamu yang salah gitu ya. Kamu yang rem mendadak itu saling tidak mengakui, tidak mau mengaku salah. Kamu yang nabrak saya, yang di belakang bilang saya bukan nabrak, sampean ngeremnya mendadak. Nah, gitu kan? Nah, orang yang di belakang tadi, ya, dia timam yakin dia tidak salah. Yang menabrak dia yakin yang belakang itu menabrak dia, yang ketabrak dia yakin juga dia yang ditabrak gitu lah. Jadi saling ngotot lah sampai ini. Nah, maka orang yang dituduh menabrak tadi demi dia tidak mau bermasalah, ah udah. Namanya aja wes dikasih aja berapa ini kerusakan mobilmu saya bayar gitu. Nah, itu namanya as-sulhu. Ya. Dalam hukum-hukum yang berhubungan dengan perdamaian ini, yang pertama yasihu sulhu, sahnya perdamaian itu tentang kebenar al-anil haq majhul, tidak tahu berapanya. Seseorang sudah berutang lama, masa yang lama pokoknya. Berapa ya? Atau bapaknya berutang dengan seseorang tapi enggak tahu berapa jumlahnya. Berapa jumlahnya enggak tahu. Tapi keduanya ingin berdamai, ya sudah. Ya, lebih atau kurangnya sudah begini aja dibayar segitu pokoknya. Nah, ini. Wa ma yata'adzar ilmuhu min dainin aw ainin. Jadi Tidak mungkin diketahui berapa kualitasnya, jumlahnya, ketentuannya, tidak tahu ukurannya berapa, gitu, jumlah uang berapa. Jika bentuk benda itu, berapa benda itu yang dipinjam untuk itu umpamanya. Ya, kalau mobil, motor, motor yang mana, gitu ya. Kayaku nabaina syakhsaini, seperti contoh ada dua orang, ya, mu'amalatan wa hisab. Ya, dia bekerja sama, ya, wa hisab madha 'alai zaman. Ada hutang piutang, urusan bisnis atau pinjam meminjam, masa yang sudah lama, sewa menyewa, masa yang sudah lama. Saya enggak tahu lagi berapa ya? Upah kamu dulu bekerja dengan saya berapa ya? Atau sewa mobilmu berapa ya? Nah. Wala 'alima wa li wahid minhumah. Wala ilma li wahidihuma. Dan masing kedua juga ragu, enggak tahu berapa. Ya. Ukurannya masing-masing enggak tahu. Nah. Bima 'alai li sahibi? Dia enggak tahu. Saya ini berapa? Dia juga enggak tahu berapa utang orang tuanya. Orang tuanya berapa meminjamkan utang uang ke si A umpamanya, tapi si A ini juga tidak tahu ya, berapa orang tuanya meminjam uang. Nah, terus ini kan enggak tahu, pastinya enggak diketahui gitu maksudnya. Nah, ini apa namanya? Istilahnya hanya diperkira-kirakan saja, lalu keduanya berdamai. Baik. Yang kedua adalah yasulhu an kulli ma yujuzu akhdhul 'iwad anhu. Nah, bolehnya berdamai itu kalau boleh mengambil ganti. Ya, contoh kalau kisos punya ya, anil kasulhi anil kisos bidiyya muhaddada syar'an au akal au aktar, seperti perdamaian dalam masalah kisos dengan diyat umpamanya. Ya, dia umpamanya berhak untuk dihukum pancung, kisos dia. Namun kata keluarga yang korban bilang apa namanya? Tidak usah dikisos, kamu bayar saja 200 ekor unta umpamanya. Kan diyat mughalladhahnya umpamanya 100 ekor unta. Oh, 110 unta. Nah, itu juga damai. Perdamaian itu mengambil diyat ya dari kisos fidyah yang telah ditentukan secara syar'i ya, au akal au aktar, lebih atau kurang. Baik. Tapi tidak boleh berdamai dalam hal-hal yang tidak boleh ada gantinya, seperti berdamai dalam hudud. Berdamai dalam hudud umpamanya apa? Sariqah itu hudud umpamanya. Hukum berzina, itu tidak bisa berdamai di situ. Ya, pencuri ya, tidak bisa. Karena tidak ada bisa itu di apa namanya, dalam bentuk apa namanya? Iwat gitu, bisa diganti dengan uang. Karena tujuan hukum-hukum hudud itu adalah syura' lizajar, untuk sebagai hukuman bagi pelaku, pelajaran bagi yang lain. Sebagai pelajaran bagi yang lain. Nah, itu ketentuan-ketentuan sulhu ya. Ya, sulhu ya. Jadi kalau apa namanya, seorang berzina lalu terjadi khusuma lalu ingin damai aja, enggak bisa. Kalau sudah dibawa ke hakim, itu pelaku harus ditindak. Itu dalam Islam sebegitu. Jadi kalau hudud tak bisa diganti dengan uang. Kalau hal-hal yang tidak bisa diganti dengan uang, maka tak bisa berdamai di situ dengan bentuk hudud-hudud yang menjadi hak Allah lah istilahnya sini. Baik. Kemudian bab yang ke-17 yang tadi, bab yang ke-16 ya. Saj Asyariyah, bab yang ke-16 ini bab yang ke-17 ya. Berbicara tentang itu al-musabaqah, perlombaan. Perlombaan ini ya. Perlombaan. Nah, ke-17 ini perlombaan. Ya, as-sabqu ma yatarahanu alaihi mutasabiqun. Jadi ada hadiah. Ya, yaitu hukumnya seperti berlomba pacu kuda, pacu lari, main pedang, tombak, panah ya. Yaitu seperti berlomba dalam culari kuda, onta, pinidol, memanah, ya. Paman sabah akhadahu. Jadi ada hadiah, barang siapa yang menang itu mengambil. Nah. Wal musabaqah ya mujara baina hayawan wa ghairuhu. Itu adalah perlombaan antara binatang pacuan tadi yang disebutkan, atau yang lainnya, al-munadala wan-nidal, munadala itu adalah lomba memanah, ya, atau lomba birrami ya, bisiham, yaitu musaqa birrami bisihab, yaitu lomba memanah lah bahasa kitanya, dan lainnya. Ya. Hukum dan dalil-dalilnya. Wal musabaqa jaizatun fil kitab sunnah wal ijma. Berlomba itu boleh baik melalui Al-Qur'an pun sunnah dan ijma. Adapun dalil dalam Al-Qur'an, wa'idlahu mastata'tu min quwwah. Jadi yang disebutkan sini Allah SWT menyuruh kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan yang menghadapi musuh-musuh mereka. Persiapkanlah untuk mereka itu apa yang kalian mampu dari kekuatan. Jadi memang Islam itu menyuruh umat Islam itu kuat, kokoh, angkatan perangnya mereka harus canggih, harus hebat itu. Kenapa? Karena dalam konsep ilmu teori perdamaian ataupun ilmu teori ke apa istilahnya angkatan perang itu ya, orang baru mau berdamai dengan kita kalau kita punya bergeming, punya nilai kekuatan itu maksudnya. Maka dia akan mau nih. Kalau tidak mereka akan nindas kita. Maka oleh sebab itu suatu bangsa harus punya wibawa, punya angkatan yang kuat supaya ketika berunding-berunding orang menghargainya. Ya, ada wibawanya. Nah, itu. Maka oleh sebab itu Islam itu agar wibawa di hadapan musuh-musuhnya mereka harus memiliki kekuatan. Kekuatan untuk di masa modern sekarang tentu macam-macam, ada kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan angkatan alat perang. Ya. Dari alim dari sunnah adalah maka berlatih naik kuda berperang dan atau yang semasa sekarang tentu tidak lagi ya. Pelatih mengendarai tengwaja, menembak, ya, kejituan dalam menembak, selama-lama itu bagian sekarang. Tentu modelnya setiap masa itu ada yang menjadi standar kekuatan. Adapun dari sunnah Nabi SAW, bahwa Nabi SAW sabaqa bainal khayli wal mudammarah. Jadi mudammarah ini Rasulullah SAW mengadakan perlombaan antara kuda, dan kuda yang sudah diberi makan lalu dikuruskan lagi ya, supaya dia ini disebutkan depannya mudammaroni disebutkan ini tadmirul khail adalah ayyuzahir alaihi bil ilaf hatta tasmud. Jadi diberi makan sampai gemuk kemudian tidak diberi makan lagi illa qutan litakhif kecuali makanan sedikit biar dia ringan kembali. Wa kunu tadmir al khail lil ghazw aw sibak. Tujuannya adalah untuk melatih kuda tadi kecakapan di dalam berlomba, dalam perang atau dalam lari. Nah itu. Kemudian mana Rasulullah mengadakan perlombaan itu di masa Rasulullah antara kuda dengan kuda yang sudah di mudammara ini, kuda yang sudah terlatih dilatih lah bahasa kitanya dari daerah Haifa ke Sanatul Wada. Wa bainal lati lam tudmir, dan di antara kuda-kuda yang tidak dilakukan tadmir itu ya tadi kuda yang dirawat ya dipersiapkan ya, untuk kuda pacu lari gitu ya. Nah itu namanya tadmir dalam. Nah dan antara kuda yang dirawat untuk memang persiapan untuk perang atau pacu lari dengan kuda yang tidak, dari Sanatul Wada ke Masjid Bani Zurayk. Nah, ini terjadi masa Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan sabdanya, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Tidak boleh mengadakan perlombaan atau tidak ada perlombaan yang lebih bermanfaat menurut sebagian ulama adalah kecuali itu dalam khuffin itu adalah ba'ir, berlomba pacu unta. Au naslin, yaitu mana-mana, ya. Wahafirin, pacu kuda. Masalah kedua adalah hukum yang berhubungan dengan masalah perlombaan-perlombaan ini. Jadi, seperti dalam Islam dianjurkan berenang, ya, kemudian juga pemanah, berkuda, ya, itu untuk melatih ketangkasan. Jadi, ketangkasan pemuda Islam, ya, agar mereka remaja-remaja yang tangguh siap untuk sentiasa jika dibutuhkan oleh negara untuk membela negaranya, berjihad dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan di sini, ya, boleh melakukan perlombaan itu untuk lomba kuda dan lainnya daripada binatang-binatang yang dinaiki. ya, dawab wal marakib, tentang au alal aqdam wa alal aqdam, itu lomba dalam bentuk pacu lari lah sekitarnya. Wa kata tarami bisiham atau saling memanah. Saling memanah ini bisa bentuk saling memanah, bisa bentuk lomba tepat sasaran memanah ini juga begitu ya. Atau juga dalam menaik kuda sambil memanah gitu. Wa istimalu asliha atau menggunakan alat-alat senjata. Kalau sekarang ya lomba nembak gitu ya. Tidak panah lagi, tidak panah karena jangkauan panah tidak sejauh peluru ya kan. Nah, lomba nembak ya dalam semisalnya lomba ketangkasan adu apa namanya ketangkasan gulat gitu ya. Yang kedua ijuz musabaqah ala iwadin fil ibil, boleh adanya hadiah, adanya apa nama pemberian ketika dalam musabaqah unta, kuda, pemanah, karena Rasulullah bersabda la sabaqa illa fi khuffin ya wa naslin au hafirin. Tadi ini disebutkan tidak adalah perlombaan kecuali dalam berlomba macu kencang lari dengan unta, berpacu apa namanya berlomba memanah dan pacu kuda. Kullu ma tafam alaihi maslahatu syariah, dan ini disebutkan juga segala hal yang membawa faedah ke dalam agama syariah. Seperti pelatih alal jihad untuk melatih ketangkasan ya berperang, wa tadarrub ala masail ilmi ya, ataupun berlatih dalam masalah usul-usul ilmu, masalah-masalah ilmu untuk menguatkan hujah-hujahnya. Fa musabaqah seperti hafal hadis, hafal mutun, mutun hadis, hafal Al-Qur'an, ini dalam masalah ilmu. Fa musabaqah fihi mubaha, perlombaan dalam itu sangat dibolehkan. Wa yajuzu akhdhul 'iwad 'alayhi, dan boleh mengambil hadiah pemberian atas lomba tersebut, mengambil pemberian atas lomba tersebut. Sedikit kita ingatkan juga ini jihad yang sering kadang-kadang orang menjadi alergi karena kalimat jihad. Ya, memang setiap pemuda Islam harus siap berjihad, tapi artinya jihad yang bersama penguasa. Kembali kita tahu. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan masalah ini bahwa kadang-kadang orang ketika kelingan-kelingan kalimat jihad kadang-kadang pahamnya adalah wah ini memprovokasi adanya pemberontakan. Ya. Karena orang ini tidak mengetahui persoalan-persoalan jihad itu lebih detail. Sehingga ketika ada kalimat jihad, mereka pahamnya arahnya ada seperti orang ngebom di sana, ngebom di sini. Ya, nah, jihad itu dalam Islam ya punya aturan. Ya. Yang pertama ada umur tertentu orang yang boleh berjihad itu kalau dalam pasukan Islam. Kemudian ya dia di bawah komando pemerintah resmi. Ya. Itu yang jelas. Kemudian nanti pemerintah menentukan siapa yang diperangi, jihadnya arah mana, siapa yang melawannya, berapa biayanya, apa pasukan, bagaimana jumlah pasukannya, semua itu. Jadi tidak masuk ketika ada kalimat-kalimat jihad, jangan sampai salah paham. Dipahami bahwa ini adalah membentuk kelompok-kelompok teroris atau radikal, ya tidak. Ini maksud semua kitab-kitab jihad yang membahas masalah jihad itu. Itu adalah maksudnya berjuang berjihad bersama penguasa dalam menegakkan agama ini. Kemudian yang keempat adalah kullu ma yuksadu minhu al-la'b wa marah alladhi la madara minhu mimma abah syara', atau segala hal yang digunakan untuk bermain hiburan yang tidak ada mudarat darinya, menimbulkan mudarat, itu hal dibolehkan oleh agama. Wajib fi musabaqah, dan itu dibolehkan berlomba dalam hal itu. Bisyati ala yashghila, dengan syarat an umuriddin. Jangan sampai melalaikan dari urusan agama yang wajib seperti sholat dan lainnya. Wahadun ala juzu akhdul iwad alaihi. Tetapi lomba-lomba yang tidak ada manfaatnya tadi, tapi hanya sekadar hiburan saja, menurut penyusun buku tidak boleh mengambil pemberian atasnya. Ya, kecuali tadi yang boleh di pemberian dilombahkan adanya hadiah-hadiah besar, yang masalah-masalah yang berhubungan dengan ketangkasan, dalam bela diri, menggunakan senjata dan seterusnya, atau dalam masalah kekuatan ilmiah. Yang kelima adalah likulli wahid min mutasabiqaini fasukhul musabaqah. Dan masing-masing dari orang sedang berlomba, anggota lomba itu berhak untuk membatalkan tidak ikut. Ya. Ma lam yadhhar al-fadl li sahibi, selama belum diketahui siapa yang menang, ya, belum terjadi perlombaan. Tapi kalau sudah berlomba itu menang lawannya, terus dia katakan tidak di lomba, enggak bisa. Fa in dhara fa lil fadl fasakh dun al mafdul. Ya, kalau yang menang, kalau sudah terjadi perlombaan dan sudah terjadi yang menang, itu urusan yang memenang tadi mau tidak ikut lagi lomba atau terus bertanding, itu urusan dia. Ya, diserahkan dia. Yang keenam adalah musabaqah itu menjadi batal, menjadi tidak berlangsung bila meninggal salah seorang dari orang yang berlomba tersebut atau orang yang mengendarai unta atau kuda. Yang ketujuh adalah tidak dibolehkan bagi wasit. Nah, amin itu kan wasit ya. Awil hudur atau orang yang menyaksikan madah adu mutasabiqain menjadi supporter. Nah, enggak boleh di sini. Atau aibihi menjatuhkan yang lainnya. Ya, di sini tidak boleh di sini oleh penyusun buku menjadi supporter yang akibatkan nanti memuji salah satunya dan menjatuhkan lawannya. Yang kemasalahan kita dibahas ini syarat-syarat mengambil hadiah dari perlombaan. Yang pertama, ta'inir rumah fil munadalah. Harus jelas ya pesertanya, alat-alatnya, ya standarnya sama gitu. Kemudian juga kalau lomba pacu kuda atau pacu unta dan lainnya harus sama standarnya. Ya, wadalah kabru, dan itu dilihat nyata. Ya. Yang kedua adalah ittihadul marakib fil musabaqah. Ya sama kendaraan yang digunakan ataupun kuda yang ini yang apa namanya sama istilahnya apa namanya sejenis sama, jangan berbeda-beda kemampuan kuda terlalu jauh maksudnya. Jadi aukosen pimodola dan juga alat-alat panahnya harus sama, dengan satu dipakai kalau lomba nembak pemain satu pakai pistol, satu pakai apa namanya sniper. Nah, itu maksudnya di sini ke jenis alat yang digunakan untuk dalam perlombaan itu harus standarnya sama, itulah bahasa kitanya. Padahal kebeno itu dari sisi bentuknya, ada sesuatu macamnya. Fala ya tasihu baina arabi wa hajin. Nah, di sini ada macam-macam nanti, macam apa namanya? Panah itu ada panah yang buatan orang Arab, ada yang buatan aji hajin, istilah jenis yang berbeda ya. Wala baina qaus arabia wa farisia. Beda lagi ya kalau jenis busur Arab dan busurnya orang Paris, apa namanya orang Persia. Nah, harus kalau berlombanya dalam busur Persia sama-sama urus busur Persia jenisnya ataupun busurnya Arab sama-sama panahnya bentuk busur Arab. Ini di sini adalah standar yang digunakan untuk dalam perlombaan itu harus jenisnya sama, itu istilahnya. Yang ketiga adalah jelasnya waktu dan jarak yang dilombakan, ya. Itu dengan terlihat berapa ukuran panjangnya, ya. Kalau jaraknya bidara. Artinya di sini adalah adanya peraturan-peraturan dalam perlombaan itu. Ini disebutkan oleh para fuqaha juga menyebutkan syarat-syaratnya. Jangan sampai terjadi kezaliman di dalam aturan-aturan itu terhadap salah satu perlomba yang lain. Nah, itu maksudnya di sini. Yang kelima ini yang perlu, yang keempat nih. Yang keempat adalah yang hadiahnya adalah hal yang halal, maklum, mubahan, makluman. Hadiahnya jelas, jangan samar-samar hadiahnya. Ya, enggak jelas berapanya. Pokoknya akan diberi satu karung duit. Satu karung duit? Enggak disebutkan jumlahnya. Itu salah. Satu karung duit. Kalau satu karung beras, mungkin. Nah, itu maksudnya. Harus jelas ukurannya. Ya, satu karung beras, ya udah jelas. Tapi kalau satu karung duit apa maksudnya itu? Duitnya recehan semua, atau duitnya yang ratusan ribu semua isinya, lembarannya, atau 50 ribuan semua, atau, nah harus, jadi harus makluman, mubah, jelas hadiahnya itu. Li'anu malun fi aqdin, ya harta dalam satu bentuk perjanjian. Wajib al-ilmu bihi wa ihbahatuhu kasa'il uqud. Harus ada jelas ukuran dan standarnya. Ya. Jadi tidak boleh apa namanya beli kucing dalam karung istilahnya ya. Ini syarat yang kelima yang penting nih, bahwa hadiah tidak dari peserta. Nah, kalau dari peserta itu jadinya judi. Ayakunan iwat min ghairi mutasabiqin atau mutasabiqaini. Ya, bahwa hadiah itu bukan dari orang yang berlomba asalnya. Ya, agar dia tidak masuk dalam bentuk judi. Nah, adapun jika hadiah itu dari keduanya atau salah satu keduanya, maka tidak boleh berlomba di situ. Tidak boleh berlomba dalam inset istilah kitanya yang berbayar, lalu dari situ diambilkan hadiah. Karena itu seperti judi. Baik. Masalah berikutnya, adalah pinjam, meminjam, al-ariyah, meminjam barang. Ya, al-ariyah, meminjam barang. Ya, masalah berikutnya adalah i'arah, ibahatul intifa' bi syai' ma'a baqa'i 'ainihi. Jadi meminjam itu apa? Benda itu masih tetap adanya, tidak berkurang kualitas dan kuantitasnya, tapi yang diambil manfaatnya. Seperti minjam pisau, ya, minjam mobil, minjam motor, barangnya tetap ada. Jadi wal ariyah hiya al-'ainul ma'khudha lintifa', yaitu barang yang dipinjam untuk mengambil faedahnya. Di barangnya enggak jadi milik, barangnya hanya dipinjam saja. Ka'ay yasta'iru insanun min akhir sayaratahu, seperti seseorang meminjam mobil kepada orang lain untuk lisafir biha sumi'uda ilaih, untuk melakukan suatu perjalanan kemudian nanti dikembalikan lagi mobil kepadanya. Pernah sebelumnya bertanya, ya Ustaz, kalau ada kita minjam motor tapi diberikan syarat oleh orang pemiliknya harus dipenuhi bensinnya. Itu bukan pinjam-minjam, jatuhnya itu adalah sewa-menyewa namanya. Nah, ini kadang-kadang kertas pertanyaannya, bahasa yang digunakan bisa meragukan menjawabnya. Ya. Baik. Jadi kalau i'arah tidak ada iwat, tidak ada balasan, tidak ada bayaran istilahnya, tidak ada bayaran. Kemudian dalil tentang ini disyariatkan, yaitu disyariatkan, bahkan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT, wa ta'awun albi wa taqwa, saling tolong menolong kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dan juga Allah mencela orang-orang yang bakhil meminjamkan sesuatu benda-benda yang di rumah tangga, seperti wa yamna'un al-ma'un, orang-orang tidak mau meminjamkan orang yang butuh. Pinjam cangkul, susa, ya, dengan bertetangga, pinjam apalagi pemainnya sesuatu yang pisau atau sesuatu yang remeh-temeh, atau dicontohkan oleh para ulama di sini sampai minjam penjahit pun dia enggak bisa meminjamkan. Nah, ini orang-orang yang bakhil, tidak boleh. Yang dimaksud adalah maista'irul jiran, yaitu ini maksudnya seorang tetangga meminjam dari tetangganya yang lain sesuatu seperti al-awani, piring kah, galon kah, atau awani itu apa katanya itu ya, alat-alat dapur lah gitu kan. Kudur itu adalah seperti periuk, ya. Ya. Kemudian dan lain sebagainya. Maka Allah mencela orang-orang yang mati enggan untuk meminjamkan sesuatu yang hal-hal yang bisa dipinjam tersebut. Dan menunjukkan akan hal diunjurkannya melakukan saling menyamirkan pinjam pada orang lain itu adalah hadis riwayat Safwan bin Umayyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam, ya, dari Safwan bin Umayyah adru'an. Adru'an itu adalah baju besi. Waktu perang Hunain. Dan juga dari Anas bahwa Nabi SAW ista'ara farasan min Abi Talha. Rasulullah juga pernah meminjam kuda dari Abu Talha. Baik. Syarat pinjam-meminjam itu adalah orang yang meminjam, karena orang yang meminjam harus orang-orang yang memang bisa diterima transaksinya. Itu sah transaksinya, artinya bukan orang gila, bukan orang anak kecil dan seterusnya, ya. Wal 'ilmu ara malikan lil mu'ir, ya, mulkan, ya. Wa harta yang dipinjamkan itu harus milik orang yang meminjamkannya, jangan harta orang lain dipinjamkan. Ya. Yang kedua, antakun al 'ilmu ara mubahatan naf, ya. Yang syarat yang kedua adalah barang yang dipinjamkan itu adalah yang boleh diambil manfaatnya. Ya, maka tidak boleh dipinjamkan contohnya alat-alat nyanyi. Di sini disebutkan ya lighina'in wa nahwi. Alat-alat yang untuk berbuat maksiat enggak boleh dipinjamkan. Wala tasyiratu ina'in min dhahab, atau meminjamkan yaitu piring dari emas, karena kan tidak boleh makan piring emas, atau dari perak, atau gelas, ya, gelas dari emas dan perak, enggak boleh. Demikian pula hal-hal yang diharamkan untuk digunakan secara syar'i, enggak boleh dipinjamkan. Yang ketiga adalah bahwa barang yang dipinjamkan itu tetap keaslian barangnya tetap terjaga setelah digunakan, tidak berkurang. Ya. Jika merupakan suatu benda-benda, ya kalau dia adalah barang yang habis bila dipinjam, seperti apa? Makanan, enggak boleh dipinjam kan? Maka tidak sah isi pinjam-meminjam di situ. Maksudnya. Kecuali pinjam beras, ya beda, boleh. Ya. Yang masalah yang ketiga adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pinjam-meminjam. Yang pertama, tidak boleh bagi orang yang meminjam, meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada orang lain. Ya, la yajuzu lil musta'ir i'aratal 'ain allati ista'araha. Jangan orang meminjamkan barang kepada orang kecuali dengan izin pemiliknya. Ya, karena barang itu bukan miliknya, maka dia tidak berhak meminjamkan kepada orang lain. Nah, ini juga perlu kita, kadang-kadang itu terjadi sengketa begitu. Dia pinjam kepada temannya, lalu temannya ini terjadi sesuatu yang merusak barang tersebut. Maka ketika dikembalikan pada pemiliknya, pemiliknya komplain, ini kenapa rusak? Oh, bukan saya, si Pulan yang melakukan. Loh, yang dipinjamkan kan kamu, kok kamu pinjamkan pada si Pulan? Nah, itu. Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh meminjamkan barang orang lain kepada orang, barang-barang yang kita pinjam, pinjam kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ya. Dan tidak boleh pula juga disewakan. Kalau untuk pinjam kan untuk guna pribadi, bukan disewakan. Yang ngambil untung dari pinjaman itu. Illa idza kana aznaman, kecuali memang pemilik mengizinkan. Ya, barang ini dipinjamkan kepada orang lain, izin pemiliknya atau disewakan izin dari pemiliknya. Yang kedua adalah barang yang dipinjam itu merupakan amanah di dalam tanggung jawab orang yang meminjam, dalam tanggung jawab orang meminjam. Dia wajib menjaganya dan mengembalikannya secara sehat, tidak rusak, ya, salima, ya, tidak boleh dalam keadaan rusak. Dia harus mengembalikan dalam keadaan tidak rusak. Sebenarnya waktu dia ambil, jika dia melakukan kesalahan atau lalai dalam menggunakannya, maka dia harus mengganti. Nah, kalau dia yang lalai menggunakannya, maka dia harus mengganti. Sehingga rusak barang tersebut, maka dia harus mengganti. Yang ketiga adalah, ya, pinjam-meminjam itu adalah bukan suatu akad yang mengharuskan. Ya. Boleh saja orang yang meminjamkan untuk meminta barangnya kapan saja diminta. Boleh, beda dengan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa ada waktu tertentu, ada harga tertentu. Nah, selama tidak memudaratkan orang yang meminjamnya. Ya, selama tidak memudaratkan orang yang meminjam. Ini sedang tanggung dia umpamanya. Belum selesai. Fa'in adara bihi lam yajuz rujuk. Jika hal itu merugikan orang yang meminjam, itu tidak boleh. Belum selesai sudah diambil pembarangnya. Nah, boleh. Jadi ini ada adab ya. Yang keempat adalah tantai i'ara turdul ariya bi umurin. Nah, pinjam meminjam itu dan wajib membalikan barang ini pinjam itu dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah diminta orang yang punyanya meminta lagi. Nah, itu harus dikembalikan tuh. Ya. Walau lam yatahaqqaq gharadul musta'ir minha, walaupun orang yang meminjam tadi belum sempat menggunakan, pinjam motor sudah dibawa ke rumah, tahu-tahu datang anak yang meminjamkan tadi, oh saya butuh motor, diambil oleh dia walaupun sempat digunakan. Enggak apa-apa, boleh. Kemudian wa min kada al-gharad min 'ain mu'arah. Dan juga wajib dikembalikan kalau sudah selesai tujuan untuk dipinjam. Ini pisau dipinjam 3 hari enggak dikembalikan. Padahal dia meminjamnya untuk sekali masak, padahal gitu ya. Enggak boleh. Motor dipinjam hanya untuk sekali pergi ke supermarket, pergi ke tempat belanjaan dekat umpamanya. Tapi 2 hari enggak dikembalikan. Nah, itu kecuali memang jaraknya jauh. Ya, artinya kalau sudah selesai kebutuhan kita meminjam, barang kita pinjam harus kita kembalikan, itu artinya. Ya, kalau kita pinjam 2 hari kan belum selesai, kita sudah ketahui oleh pemiliknya. Ini demi apa? Untuk memutus mata rantai perselisihan sama kaum muslimin. Nah, kadang-kadang sudah selesai masih tetap ditaruh di rumahnya padahal pemilik butuh. Ya, padahal pemilik butuh. Ini bagian bentuk kezaliman kita. Nah, kadang-kadang ditaruh di rumahnya berbulan-bulan enggak rusak barang itu gara-gara lama tidak taruh. Nah, mungkin tidak dirawat atau semacam. Nah, ini bahaya. Jadi kalau sudah diminta pemiliknya atau sudah selesai sesuai dengan tujuan digunakan dipinjam, selesai maka dikembalikan. Atau meninggalnya salah seorang baik yang meminjam atau yang memberikan pinjaman harus dikembalikan itu. Ya. Atau selesainya waktu lama meminjam, kalau sudah selesai waktu itu wajib diserahkan. Minjam 1 malam, serahkan itu. Jangan ditambah lagi kalau kecuali minta izin lagi sama pemiliknya gitu. Ini kadang-kadang enggak minjam mobil ke Surabaya. Tahu-tahu dibawa ke Jakarta. Nah, ini keliru, enggak boleh. Ya. Yang kelima, al-musta'iru fi istifa'il nafa' kal musta'jir. Ya. Orang yang meminjam itu boleh mengambil berbagai manfaat-manfaat barang yang dipinjamnya itu, seperti orang menyewa, ya. Law ayantafi'a bi nafsi, dia boleh mengambil manfaat dengan dia sendiri, aw biman yakum maqamahu, atau orang yang memang berfungsi menggantikannya. Wadzalika li mulkihi tasarruf, karena dia memiliki izin untuk memanfaatkan barang itu dengan izin orang, dari izin orang yang pemilik tadi. Baik, itu tentang hukum pinjam meminjam. Berikutnya adalah urusan masalah ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat ini adalah mengolah tanah yang tidak bertuan. Nah, ini juga. Ini juga banyak ya, bukan tanah-tanah yang sudah ada di pagar atau tanah sudah ada pemilik, jangan diolah. Ini dimaksud adalah tanah yang belum ada pemiliknya. Nah, ini maksudnya ihya'ul mawat ini adalah mengolah tanah yang belum ada pemiliknya. Nah, nanti apa standarnya tanah itu telah dimiliki, ini akan dijelaskan. Penjelasan makna al-mawat adalah ma la ruha lahu, itu yang tidak memiliki arwah, memiliki ruh. Yang dimaksud ini adalah tanah yang tidak diolah dan tidak ada pemiliknya. Tidak olah dan tidak ada pemiliknya. Ya. Dalam istilah para fuqaha adalah yaitu tanah yang tidak ada munfaqah, yang terlepas dari berbagai ciri-ciri, kekhususan-kekhususan atau pemilik yang sah. Yaitu adalah dianggap al-ardu kharab, itu tanah terbuang, tanah tidak bertuan. Ya. Allati lam yajri 'alaiha milku li ahadin. Dan tidak ada pernah orang mengolah, tidak pernah dirawat, disentuh oleh orang siapapun saja. Dan tidak ada pula tanda-tanda pernah diolah. Tidak pernah tanda-tanda pernah diolah. Ya. Awjir fi athar mulku wa imarah. Atau tidak ada lagi puing-puing bekas-bekas diolah. Tidak puing-puing, tidak ada tanah apa-apa. Walam yu'lam laha malikun, dan tidak pernah tahu ada si pemiliknya. Ini tanah yang tidak bertuan, tanah yang tidak pemiliknya. Tidak ada pernah siapa memilikinya, dan tidak ada tanaman, tidak ada bekas ada di hola segala macamnya. Itu boleh, itu yang dimaksud di sini, boleh mengolah tanah yang tidak bertuan itu. Hukumnya apa? Jadi sini menunjukkan bahwa begitu Islam tidak membolehkan aset itu terlantar, sehingga menghidupkan tanah-tanah yang tidak bertuan itu dianjurkan Islam. Yang tidak bertuan maksudnya memang tidak ada pemiliknya yang sah ya. Bukan tidak diolah oleh tuannya. Ya, memang tidak ada pemiliknya, tanah yang terbuang gitu ya. Nah, inilah yang perlu juga sedikit kepada para petani, kepada para pemilik tanah, ya, dan masyarakat kita lah. Banyak sekali tanah-tanah yang menganggur, tidak diolah oleh mereka. Ini merugikan. Ya, ya bahkan kadang-kadang bertengkar loh gara-gara ada warisan yang bertengkar demi untuk merebut warisan-warisan yang bentuk tanah. Tapi tidak diolah. Ya, ini tidak boleh. Merugikan. Ya, tapi juga tidak boleh kalau sudah ada pemilik tidak boleh diambil itu. Yang dimaksud di sini ya memang tidak ada pemiliknya dan belum pernah bentuk ada pernah diolah gitu. Rasulullah SAW bersabda tentang hukumnya, man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laysa li'irqin zalimin haqqun. Barang siapa yang mengolah bumi yang tandus, bumi yang mati, bumi yang tidak ada pemiliknya, ya, maka itu miliknya. Maka jadi miliknya. Tiada kepemilikan bagi orang yang irkan zalim, orang yang mengolah tanah orang yang sudah ada pemiliknya. Itu tidak hak sedikit pun. Walakul zalim adalah ayyaji rajul, yaitu seorang datang kepada tanah qad ahyaru, yang sudah diolah, sudah dimiliki orang lain. Faya tersufiha, lalu dia menanam tanaman di situ. Faya menanam pohon atau bertani ya, agar hal itu tanah itu bisa dimiliki oleh dia. Ini enggak boleh. Bahkan boleh jadi menghidupkan, merawat tanah yang tandus, tanah yang mati, yang tidak ada pemiliknya itu, tanah yang terbuang itu, sangat dianjurkan. Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga binatang-binatang dan manfaat kepada mereka. Walau antum tanam saja pohon apa saja di situ, ya, lalu setiap berapa kali burung tidur malam hari di pohon itu, antum dapat pahala. Coba ya enggak? Atau kalau pohon itu berbuah dan dimakan oleh burung, antum dapat pahala. Ini yang dimaksud sini. Karena saya dianjurkan ini. Kesabda Rasulullah SAW, man ahya ardan maitatan falahu fiha ajr. Barang siapa yang menghidupkan tanah tandus, tanah yang tidak bertuan itu, tanah yang tidak penghuni, tidak ada pemiliknya, ya. Lalu dia rawat, ya, dia gunakan, lalu dia tanam. Ya, dia bertanam di situ. Falahu fiha ajr. Dia mendapat pahala melakukan itu. Nah, itu motivasi bagaimana tidak ada boleh tanah yang tandus. Nah. Wa ma akalahu al-awafi fa huwa lahu sadaqah. Setiap binatang-binatang yang memakan daunnya kah, burung atau apa saja, maka dia mendapat pahala sedekah. Nah, itu pahalanya besarnya. Bahkan Ibnu Abbas sebutkan ya dalam sebuah ungkapan Ibnu Abbas, seandainya aku tahu besok hari adalah kiamat, aku tidak akan berhenti menanam untuk hari ini. Kan tak mungkin berbuat, tapi begitulah anjurannya. Nah, ini menunjukkan betapa pemanfaatan aset itu sangat dianjurkan dalam Islam. Tidak boleh istilah ada lahan tidur, lahan tidak dimanfaatkan. Nah, di sini juga hendaknya adanya semacam gerakan ya untuk melihat tanah-tanah yang tidak diolah pemiliknya, walaupun sudah pemilik, tapi mungkin bisa untuk diolah dengan bagi persentase. Karena mungkin pemiliknya tidak punya tenaga, tidak punya keahlian, tidak punya modal. Nah, ini harus di sini menghidupkan perkarangan-perkarangan yang tidak terawat. Berbeda kita ingat dulu-dulu, orang-orang tua kita dulu sangat mengisi perkarangan dengan tanam palawija, sayur-sayuran, semuanya. Sekarang bagaimana kita akan maju? Petani saja beli sayur di pasar kan gitu, kadang-kadang dia petani, dia dihitung sebagai petani, tapi semuanya dibeli di pasar kan, ini sangat lucu gitu ya. Mestinya dia bisa nanam singkong di pinggir rumahnya untuk sahur pagi hari ya, cabai 3 batang 5 batang dan seterusnya, bisa di pinggir-pinggir dapur dulu orang-orang tua kita memanfaatkan lokasi-lokasi itu. Tidak berbeda dengan negara-negara maju sekarang, mereka malah di pot-pot mereka bercocok tanah, kekurangan tanah mereka. Nah, ini juga ya termasuk banjir orang-orang yang tidak mengolah lahan mereka sebenarnya ya. Ini sebagai motivasi bagi masyarakat kita agar mengolah lahan-lahan mereka dengan benar. Syaratnya boleh mengolah tanah yang tidak ada tuannya, tidak yang terlantar itu ya. Gimana? Yang sama kali tidak diolah ya. Jadi kalau di kita kan hutan belantara lah ya. Ada dua syarat. Lam yajri 'alal ardi milkul muslim. Yang tidak pernah diolah, dirawat oleh siapapun, ya seorang muslim manapun. Jika ada pernah dirawat, pernah diolah, maka haram untuknya melakukan ta'arud, ya, mengganggu lahan tersebut, ya, dengan mengolahnya kecuali dengan adanya alasan syar'i. Yang kedua adalah bahwa orang yang mengolah itu harus seorang muslim, maka tidak boleh orang kafir yang mengolah di tanah Islam, ya, kecuali dengan bagi hasil seperti Rasulullah SAW bekerja sama dengan orang Yahudi Khaybar. Ya. Nah, menghidupkan lahan yang tandus memati itu dan menjadi lahan yang subur atau yang tidak terolah menjadi terolah, hutan belantara tersebut, contohnya di kita umpamanya, atau lahan yang tidak bertuan. Nah, idza ahatahu bihaid mani'in majarat bihil ada faqad ahyahu. Walaupun tidak ditanam apa, tapi sudah dipagar oleh dia dengan pagar yang menurut kebiasaan masyarakat, bila ditanam pagar hidupkah atau pagar yang matikah, ya pagar hidup, pokoknya pohon ditanam-tanam dibatasi oleh dia, itu sudah jadi miliknya, maka berarti sudah dimiliki seseorang. Nah, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahata haitan ala ardi fahiyalahu. Orang yang telah menancapkan batas-batasnya, pagar-pagar di sebuah tanah, maka itu miliknya. Maksudnya kalau tanah itu sebelumnya belum ada pemiliknya, jangan sampai pula nanti tanah orang dibuat batas-batas lalu berdasarkan hadis ini, tidak begitu maksud hadis. Hadis ini adalah tanah yang belum ada pemiliknya. Lalu dia pagar, maka itu menjadi miliknya. Atau apabila seseorang telah menggali sumur di tanah tersebut, tanah tandus, tanah mati itu, tanah bertuan itu, dia gali sumur di situ. Wasallam ilal ma, baik dia mendapatkan air, maka berarti dia sudah memiliki lokasi sekitar itu. Ya, wa ilam yasil ilal ma'i fahuwa al-haqqu min ghairi. Dan walaupun dia tidak sampai mendapatkan air, dan itu juga lebih dia berhak. Kata law hafara fiha nahran, atau dia membuat jalan sungai di sini, mengalirkan sungai ke tanah tersebut, itu sudah miliknya dia. Kalau tanah itu belum ada pemilik sebelumnya. Yang ketiga adalah idza awsala ilal ardi mawat ma'an ajrahu min ainin, atau dia ambil dari mata air, ya, dialirkan air dari mata air ke tanah tersebut atau sungai dan lain sebagainya, maka dia berarti sudah itu disebut ahyaha, dia berarti sudah mengolahnya, maka itu menjadi miliknya. Ya. Yang keempat adalah apa yang diberi tanam, pohon, tanaman dipanam situ, ya. Karena kunadil kata sulil karas, ya sebelumnya itu tidak layak untuk ditanami, maka berarti dia telah mengolahnya, garasaha, dan dia telah menanam di situ, maka itu bentuk-bentuk bagaimana menghidupkan tanah yang tidak pertuan, tanah yang hutan belantara yang belum dimiliki, ya. Nah, itu kalau itu artinya secara umum itu milik negara, tapi kan itu bila ada orang yang telah mengolah yang tanah itu sebelumnya, itu jadi miliknya. Ya. Atau di antara ulama ada menyebutkan, yaitu bentuk pengolahan sebuah tanah menjadi milik seseorang itu adalah ya kembali kepada uruf kebudayaan masyarakat, kebiasaan masyarakat sana. Kalau ada orang sudah pernah berladang, sudah pernah memotong pohon di situ, kemudian dia tanami tanaman, kemudian sudah berapa tahun setelah itu tidak ada lagi tanaman itu, namun lokasi itu sudah menjadi orang yang mengolah pertama sekali, itu maksudnya di situ. Baik, maka menghidupkan tanah yang tidak bertuan itu, mengolah tanah yang tidak bertuan itu dilihat dari sisi budaya masyarakatnya, standar yang biasa digunakan oleh masyarakat, bahwa seseorang apabila telah melakukan tindakan seperti sesuatu menanam ataupun mengairi ataupun menebang pohon besar di situ ya untuk diolah, maka itu jadi miliknya. Wa ma yu'adu ihal fala yu'tabar, sesuatu yang tidak dianggap oleh masyarakat, walaupun jangan pula saya pernah lewat di situ berarti tanah saya, enggak begitu ya, itu kan enggak di masyarakat kan dianggap kalau lewat itu kan enggak sebagai bentuk untuk pemilikan gitu. Masalah kita adalah hukum-hukum berhubungan dengan menghidupkan, mengolah tanah yang tidak bertuan atau tanah belantara ini. Barang siapa mengolah salah satu dari tanah yang mawat itu, tanah yang tidak bertuan itu, tidak ada pemiliknya, maka semua dia telah memilikinya berdasarkan hadis yang telah berlalu. Yaitu man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Barang siapa yang mengolah bumi yang tidak ada pemiliknya, maka itu miliknya. Kemudian juga harimul ma'mur, artinya sekitar itu la yamliku bil ihya, ya, la yamliku bil ihya li anna al malikul ma'mur yastahiqu murafiquhu. Atau batas-batas yang berbatasan bagian-bagian yang apa namanya? Pinggir-pinggiran dari tanah itu, tanah yang sudah diolah oleh orang pertama tadi, yakni apakah itu ada sungainya atau jalannya, maka itu adalah pemilik yang pertama punya. Yang ketiga adalah pemimpin kaum muslimin boleh membagikan tanah-tanah yang memang belum ada pemiliknya itu. Hutang-hutang belantara boleh dibagi-bagi oleh pemerintah. Yang berhak membagi hanya pemerintah ya. Kalau di negara kita ada juga namanya tokoh adatnya. Nah, maka pemerintah boleh membagikan bagi orang yang mau mengolahnya. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur bahwa Nabi SAW akta'ahu ardan bihadramaut. Di mana Wa'il bin Hujur diberikan lahan oleh Rasulullah SAW di Hadramaut. Ya. Yang keempat adalah boleh juga bagi pemimpin kaum muslimin oleh presiden, oleh pemerintah membuat lahan khusus tidak boleh diolah. Kalau di bahasa kita umumnya hutan lindung kah? Ya, kalau dulu masa Utsman itu adalah tempat gembalaan khusus untuk ibil sadaqah, yaitu zakat-zakat dari onta, zakat apa namanya? Sapi, kambing itu dibuat tempat gembalaannya. Nah, itu boleh, tidak boleh diolah oleh kaum muslimin walaupun tanah negara, karena sudah menjadi apa namanya dibatasi dan ditandai oleh pemerintah. Wajizul imam yahmi al ushaba ya fi ardi mawat. Jadi boleh hutan, tidak boleh menebang hutan, tidak boleh menebang pohon rumput-rumputnya karena memang disediakan untuk makan daripada ternak ya yang dalam kas negara ya, seperti zakat ya, zakat apa namanya, zakat unta, sapi dan kambing seterusnya. Nah, itu sebagai imbalan, maka boleh namanya membuat sebuah lahan khusus untuk itu oleh pemerintah untuk tanah yang belum ada pemiliknya. Jika dia membutuhkan itu. Ya. Selama hal itu juga tidak memberikan kesusahan menyempitkan kaum muslimin. Nah. Dan hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pun kecuali bagi pemimpin kaum muslimin, dan ini adalah untuk kebutuhan masyarakat umum. Dalam hadis Sa'ab bin Jusama marfu'an bahwa Rasulullah SAW bersabda, la hima illa lillahi, tidak berhak membatas, mengklaim, mengkapleng tanah-tanah bebas, tanah-tanah yang belum pemilik itu kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia pemimpin kaum muslimin. Artinya ja'alu himan ay mahzuran la yuqarrab. Artinya tanah itu tidak boleh diolah, tidak boleh diapa-apain karena itu sebagai tempat untuk hutan lindung kah, atau untuk tempat digembalaan harta zakat ya, batang ternak zakat. Nah, itu boleh pemerintah membuat batas-batas demikian. Baik. Bab yang ke-20 nih, bab yang ke-20. Ya, insyaallah sampai bab 20 tinggal satu halaman saja. Itu tentang al-ju'ala au ji'ala au ja'ala. Ini ada tiga bahasa ini boleh dibaca. Bil kasri wa bid dhammi wa fathhi. Ji'ala atau ju'ala atau ja'ala. Gimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam kitab beliau Mulakhas Fiqih, boleh dibaca dengan tiga al-mustallas ya. Yaitu memberikan hadiah tertentu, ya, atas pekerjaan tertentu. Nah, matinya umpamanya, barang siapa menemukan sepeda saya beri hadiah sekian. Nah, sebagaimana orang kafir Quraisy waktu Rasulullah SAW hijrah, siapa yang bisa menemukan Muhammad diberi 100 ekor unta. Nah, baik. Nah, ini ju'ala namanya, hadiah, ya, untuk laku atau balasan atau penuh, upah, ya, katakan upah lah bahasa kitanya, artinya sama, ya. Tapi upah ini beda dengan upah pekerja resmi, itu maksudnya. Yaitu biqatin nazar an fa'ilihi, tidak ditentukan siapa saja boleh. Maka ini boleh, ini bedanya antara sewa menyewa atau memperkaya al-ijarah ataupun urusan lainnya dengan ju'ala ini. Orang melakukannya umum, siapa saja yang mau. Kalau pekerja yang kita kerjakan enggak, ijarah kan berbeda. Orangnya jelas siapa yang bekerja, apa bentuk pekerjaannya atau dalam bentuk waktu bekerjanya. Kalau ini enggak. Jadi sampai kapan terbuka, sampai ditemukan kambingnya dia atau sapinya dia baru selesai gitu. Dan siapa saja terbuka untuk umum. Nah, ini bedanya dengan urusan sewa menyewa. Ayakul mawajara sayarti, atau seperti dia mengatakan, siapa yang menemukan mobil saya yang dicuri, maka dia diberi hadiah 1000 rial. Nah, hukumnya ini adalah dibolehkan dalam syariat, ya, berdasarkan firman Allah SWT dalam kisah Nabi Yusuf, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Barang siapa yang dapat mengembalikan takaran raja, ya, dia akan diberi hadiah, yaitu sebanyak barang, apa namanya, pikulan daripada onta, ya, dan saya yang bertanggung jawab, ya. Ini kata pegawai daripada Nabi Yusuf. Juga kan dari bisa dilakukan bahwa manusia di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maru bihayin min ahayil Arab. Mereka lewat dari sesuatu kampung, di kampung orang Arab, lalu mereka minta untuk diberi sebagai tamu, ya, hidangan sebagai tamu. Maka kabilah tersebut, penduduk tersebut tidak mau, ya, memberikan layanan tamu kepada mereka. Maka lalu ketua suku dari kampung tersebut digigit kalajengking atau ular, ya, perlu juga digigit serangga, apa namanya, binatang buas, yaitu faqalu lisahabah, lalu penduduknya datang kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal fikum raqin, akan di antara kalian bisa yang meruqyah? Lalu sahabat menjawab, ada, ya, tapi kami tidak mau meruqyah sampai kalian memberikan upah untuk kami, ju'lan. Nah, lalu dia katakan, faja'allahu qati'us syah, lalu ada segera, apa namanya, satu kelompok gerombolan daripada kambing, dia katakan, inilah untuk kalian kalau saya kalian bisa meruqyah dari kepala suku kami. Maka di antara salah seorang sahabat Nabi membacakan surah Al-Fatihah kepada bagian yang digigit oleh ular atau kalajengking tersebut, maka lalu sembuh, ya, fabari ar-rajul, sembuh. Kemudian fa'atauhum bisyah, lalu dibawalah kambing-kambing yang dijanjikan tadi, ya. Maka sahabat Nabi mengatakan, kami tidak akan mengambilnya sampai kami bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka kembali ke Madinah bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada mereka, ambillah hal itu dari mereka, upah itu ambillah. Wadrubli ma'akum bisam, dan beri aku salah satu bagian dari pembagian kalian. Nah, ini menunjukkan tentang bolehnya mengambil upah hadiah seperti itu, ya. Itu disebut dengan ju'ala uji'ala. Atau sembara lah bahasa kita mungkin, ya. Sembara, ya. Sembara. Memberikan sembara. Kemudian hukum-hukumnya yang berhubungan dengan ju'ala ini adalah, pertama disyaratkan fil multan bi ju'al. Jadi harus memang ada hadiah itu, harus konsekuen, jangan bohong. Ayakuna sahihan tasarruf, ya, orang yang berjanji untuk memberikan hadiah tadi, sembara itu, harus orang yang transaksinya dibenarkan, ya. Wa fil amil ayakuna qadira al amal, dan orang yang mengerjakan ada orang yang mampu juga. Dan juga pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Ya, tidak boleh umpamanya pelatih alam haram, tidak boleh dalam urusan hal yang haram seperti nyanyi atau membuat kamar, membuat, siapa yang bisa membuatkan saya satu drum dari tua, saya kasih, tidak begitu, ya, lomba demikian tidak dalam perkara yang haram lah itu dibolehkan masalah sembara tadi. Kemudian ala yuqatul lil amal bi waqti muad. Tidak ada penentuan pekerjaan tertentu, harus setiap hari ada yang bekerja nih. Dia bebas saja. Ya, harus setiap hari yang mencari itu setiap hari harus bekerja 2 jam, 3 jam, tidak ada penentuan waktu demikian. Kalau qala marad al-jamali ila nihayatil usbu' falahu dinar. Kalau dia mengatakan sampai siapa yang bisa mendapatkan ontaku yang hilang sampai akhir pekan, maka dia beri 1 dinar. Ini tidak boleh menurut penyusun kitab ini. Ya. Dan sayembara ini adalah hal yang akad yang dibolehkan, perjanjian yang dibolehkan. Masing-masing kedua pihak, baik yang memberikan atau yang menerima sayembara tersebut, boleh membatalkan, ya, boleh membatalkannya. Ya. Apabila yang membatalkan itu adalah orang yang membuatkan sayembara, lalu ditemukan sayembara yang dia dapat melakukan sayembara, ada orang yang telah melakukan sayembara itu dan menemukannya tadi dari kambing dia atau mobil dia, maka dia wajib, ya, kalau sudah ditemukan sayembara sudah terlaksana, maka dia wajib memberikan upah, ya, sesuai dengan nilai waktu dan pekerjaan dilakukan. Jika yang mendapatkan itu sendiri yang bekerja melakukan menerima sayembara itu yang membatalkan, itu tidak mendapat apa-apa dia. Itulah bentuk-bentuk pembahasan-pembahasan begitu banyak dalam fikih Islam. Ini pokok-pokok, ya, ujung-ujungnya lah bahasa kitanya, biar tahu kita bahwa begitu detailnya pembahasan persoalan-persoalan itu ada dalam buku fikih. Nah, kita hanya tinggal membaca, mempelajarinya dan memahaminya. Jadi itu terakhir, pembahasan yang ke-20 adalah masalah sayembara, ya. Ya, dan perbedaannya dengan sewa menyewa atau tijarah jual beli adalah di mana pekerjanya tidak ada orang tertentu. Kalau pekerja sewa menyewa ataupun mempekerjakan orang lain, ijaro itu orangnya jelas, pekerjaan jelas. Ini enggak. Ini yang jelaskannya pekerjaan saja. Orangnya terbuka untuk umum sembarangnya. Ya. Kemudian lam yuzul amal, dan tidak ada mengharuskan seorang pun harus melakukannya. Kan enggak ada harus melakukan. Kalau tidak lakukan dia tidak dapat. Ya tergantung dia mau melakukan. Kalau pekerja ya harus melakukan pekerjaannya baru dikasih gaji, kan gitu. Nah, kemudian juga bolehnya dibatalkan sembara itu tanpa harus izin kepada yang menerima sembara. Tidak demikian. Ya, boleh saja dia batalkan tanpa harus mengizinkan. Kemudian tadi kita sebutkan tidak ada jam tertentu dan setiap hari harus dia melakukan untuk mendapatkan sembara tersebut. Ya, yang penting dia berhasil menemukan mobil orang tersebut. Apakah hari ini dia mencari atau tidaknya, atau dia pertama sekali mencari sudah ketemu, ya, itu tidak masalah. Tidak ada ketentuan waktu yang harus dipenuhi oleh dalam hal itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan sayembara dengan pekerja atau sewa menyewa dan jual beli dan seterusnya. Ya, itu yang dapat kita bahas. Jadi itu hukum sayembara, ya. Kalau sayembara sudah dibatalkan oleh orang yang mengadakannya, ya sudah, tidak berhak orang menuntut. Kenapa dibatalkan? Nggak boleh. Kecuali sayembara. Apa ini sembarakan itu telah berhasil dilakukan. Nah, enggak boleh. Dia wajib, ya, mengganti jasa orang telah menemukan sembara tersebut, ya, sesuai dengan keumuman tenaga yang dia lakukan, waktu yang dia korbankan. Itulah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan masuk Q&A, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, semoga Allah selalu merahmati, melindungi dan memuliakan Ustaz, keluarga dan umat Islam dimanapun. Amin, amin. Apaan Ustaz bertanya di luar tema? Kalau karena menstruasi baru bisa puasa besok tanggal 11, apakah boleh berpuasa Asyura besok, ya Ustaz? Jazakumullah khairan atas nasihatnya, barakallahu. Baik, puasa Asyura itu hanya pada tanggal 10 saja. Cuman boleh ditemani dengan tanggal 9-nya atau ditemani tanggal 11-nya. Kalau sudah lewat, tidak ada lagi istilahnya qadha di sana. Tidak ada lagi qadha, karena waktunya sudah habis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz. Untuk pertanyaannya dari Akihin Abu Dandi, Jakarta. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Dalam komplek milik instansi pemerintah, bila ada lahan tersebut terbengkalai atau tidak dirawat oleh instansi yang berwenang atasnya? Apakah menanam pohon, buah, dan sayuran di lahan tersebut di mana hasil buahnya atau sayuran tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga komplek termasuk tanah mati yang boleh diolah? Syukron atas penjelasan Ustaz. Jazakallahu. Itu tidak termasuk tanah mati yang diolah. Tapi itu tanah ya, ada pemiliknya, itu pemerintah, seperti pemanya banyak masyarakat mengolah di sekitar tanah-tanah KAI ya, PT KAI Kereta Api Indonesia, kan banyak itu yang ada sawah-sawah masih diolah masyarakat. Itu kembali kepada pemerintah sendiri, kalau dia membolehkan masyarakat untuk mengolah, mengambil hasil selama belum dimanfaatkan untuk tujuan digunakan buat jalan, untuk rel, ataupun jalan raya, atau itu lahan-lahan pemerintah. Nah, itu kembali kepada pemerintah. Tentu urusannya kalau irigasi ke bagian irigasi, kalau perkebunan atau hutan atau bagian kehutanan, dan segala macam itu kembalinya kepada, mungkin dikonsultasinya kepada bupati, gubernur, atau instansi terkait. Nah, minta izin digunakan berapa tahun, supaya juga tidak saling berebut, saling menanam di situ. Nah, jadi kalau saya sudah izin, pemanya dia punya bukti saya sudah izin untuk diolah sekian tahun atau selama belum tanah digunakan. Dan ini juga harusnya ada kejelasan dari instansi-instansi tersebut tentang aset-aset mereka, ya, biar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barik fiik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustaz, sekeluarga, para tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, apakah boleh kita mengikuti lomba dengan adanya biaya registrasi dengan tujuan dalam mengikuti lomba tersebut? Bukan untuk mencari hadiah, tetapi dengan tujuan hanya ingin mendekatkan, mempererat ikatan persaudaraan dengan teman-teman kita. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, selama hadiahnya diambil dari inset iuran itu tidak boleh. Tapi hadiahnya diberikan oleh instansi tertentu atau seseorang memberikan hadiah, lalu inset ini digunakan untuk konsumsi panitia dan konsumsi peserta. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau hadiahnya tidak melalui uang itu diambil, tidak itu uang itu yang diperebutkan, bukan iuran itu, tapi ini adalah untuk umpamanya dana penyelenggaraan saja, dana untuk penyelenggaraan, konsumsi panitia, konsumsi wasit, konsumsi peserta, umpamanya dia iuran. Ya, ini beda. Tetapi hadiah yang diperebutkan bukan dari dana itu. Nah, itu. Tapi kalau hadiahnya dari dana itu tidak dibolehkan, ini yang lebih kuat dari pendapat ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama ada yang membolehkan dengan inset seperti itu kalau yang dilombakan tadi yang ada dalil dari sunnah. Memanah, pacu kuda, kemudian apalagi nombak, pemanya, berenang dan lain sebagainya. Tetapi wallahu a'lam, yang sharih di situ pendapat yang kuat tidak dibolehkan karena itu bentuk daripada judi. La sabaqah itu maksudnya tidak ada yang pantas untuk dilombakan sebetulnya, yang lebih utama untuk dilombakan. Bukan maksud di situ la nafia ya. Oh, tidak ada, tidak boleh berlomba dengan inset, tidak diboleh. Mungkin bukan demikian maksud hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ali barik fiik Ustaz, untuk pertanyaan di kolom Q&A sudah selesai dibacakan, tafadhal maskur Ustaz untuk di. Baik, ini ada pertanyaan, Ustaz, apakah nisab zakat uang itu mengikuti nisab 85 gram emas? Iya, zakat mal ya, dihitung dengan zakat emas. Yang nisab zakat emas itu kalau zakat mal. Baik, kemudian Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, di belakang rumah saya ada jaringan suntet listrik tegang tinggi, tanah di bawah suntet tersebut jika dibiarkan saja akan semak dan jadi sarang ular musang dan sering masuk ke dalam rumah. Berkenaan dengan itu saya memanfaatkan tanah tersebut dengan membuat bangunan untuk jemur pakaian, tempat cuci di gudang pecah belah dengan tidak sedikit pun ada niatan untuk memiliki, sehingga kemudian hari jika tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh PLN atau pemerintah, kami akan bongkar dengan sukarela. Kami rela menyatakan ke PLN, dipersilakan aja jika akan memanfaatkan tanah tersebut. Hotel menyatakan. Ya, kalau sudah diizinkan tidak masalah, tapi juga diinformasikan kepada anak-anak kita bahwa ini tanah bukan tanah kita. Demi supaya nanti anak kita tidak salah paham. Itu saja maksudnya. Ya. Selama tidak mengganggu juga tentu, tidak mengganggu juga sutet tersebut ya. Umpamanya bakar-membakar, kadang-kadang bisa mengganggu. Kalau sudah dapat izin dari pihak yang berwenang atau yang bertanggung jawab, instansi yang memiliki lahan tersebut, insya Allah tidak bermasalah. Ya. Tapi tujuan kita juga tidak memiliki, hanya untuk memanfaatkan juga menjaga kebersihan dan dapat lahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau kita melihat kucing lagi berantem, sikap kita bagaimana Ustaz? Apakah juga disyariatkan untuk mendamaikan? Iya, enggak boleh dibiarkan. Ini kadang-kadang malah mengadu, kan? Diadu kucing sama dia, atau ayam ya. Enggak boleh itu. Nyabung ayam itu enggak boleh, haram. Ya. Aksi damai, demonstrasi damai itu bagaimana Ustaz? Apakah itu boleh kita ikuti, kita lakukan? Ustaz, tidak termasuk aksi damai itu, demonstrasi itu. Itu enggak ada satupun demonstrasi membawa kedamaian. Demonstrasi selalu membawa kericuhan. Ya. Dan... pernah kok Ustaz enggak tadi apa-apa, itu memang ya, nanti orang akan beralasan dengan itu untuk melakukan kericuan yang lain ya. Itu makanya salah satu perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan hal oleh para ulama kita ya. Para ulama kita berfatwa cara-cara demikian, cara-cara yang tidak disyariatkan dalam mengingkari kemungkaran. Karena yang melakukannya termasuk orang yang tidak berilmu dan bahkan bisa ditunggangi, dan tidak sedikit terjadi fitnah, saling tuduh-menuduh, adanya provokasi dan segala macam. Dan syarat menerima hadiah, salah satunya hadiah bukan berasal dari pihak yang berlomba. Bila ada uang pendaftaran untuk suatu lomba misal sebesar 10.000 dan hadiah yang diperebutkan misalkan 1.000.000, apakah hal tersebut termasuk berasal dari pihak yang berlomba? Syukran. Ya, itu makanya panitia yang mengadakan, jangan sampai uang hadiah diambil dari uang inset. Tapi tadi kita sebutkan kalau hanya untuk sekedar konsumsi panitia, ada konsumsi peserta penyelenggaraan itu sendiri, kebutuhan bersama ya, dan adapun hadiah diminta dari instansi tertentu kah, pialanya dari instansi polisi mengadakan ataupun tentara ataupun bupati memberikan untuk lomba ini, dari itu boleh saja. Tapi kalau dari peserta, itu yang dilarang oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jumpa kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Kita memang membahas bagian-bagian umum saja dari setiap pembahasan ini, karena memang tidak, kitab ini tidak membahas secara rinci ya. Tapi ini pemicu dan bagian dasar-dasar umum yang dapat kita ketahui dalam pembahasan-pembahasan fikih. Ya, contoh kita tahu bahwa kalau ingin mengadakan lomba, nah, dasar tidak boleh hadiahnya diambil dari para peserta itu, supaya tidak kena syubhat dalam bentuk judi. Baik, untuk jumpa yang akan datang mungkin Sabtu besok, kita istirahat dulu karena ada pekerjaan yang mendesak harus diselesaikan. Saya mohon maaf ya. Mungkin kita akan jumpa lagi Kamis berikutnya ya, kalau sudah. Insya Allah saya akan infokan nanti ke Ikhwan yang tim yang mengatur jadwal kajian kita. Berhubung ada pekerjaan mendesak Sabtu besok malam ya, masih ya, kita libur sejak hari Sabtu besok ya. Baik Ustaz, jadi kita libur Sabtu besok, bertemu lagi Kamis pekan depan dengan bab ke-21 ya Ustaz, Rukota dan Lakit ya Ustaz, bab ya, barang ya. Temuan dan anak temuannya ya, barang baik, temuan Ustaz, dan orang temuan ya. Orang temuan. Baik Ustaz, tafadhal mashkur Ustaz untuk ditutup kajian malam ini. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian materi ini. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.